Kemudian di bait syair yang ke-96 halaman 62 dari buku panduan. Berkata penulis rahimahullah, "Huwal kitabul ladzi man qama yaqra'uhu ka'annama khataba ar-rahman bil kalimi." Al-Qur'an, dia adalah kitab siapa yang membacanya seakan-akan dia berbicara kepada Ar-Rahman bil kalimi, menyampaikan ucapan-ucapannya. Iya, sini saya poinkan pembahasan qari'ul Qur'an kaannama yukhatibur Rahman. Seorang yang membaca Al-Quran seakan-akan dia berbicara kepada Allah, kepada Ar-Rahman. Dan ini dari kaidah yang harus dihadirkan pada diri setiap penuntut ilmu kalau dia membaca Al-Quran. Sebab yang dia baca itu adalah firman Allah, kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu kalau dia membaca Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala mendengarkan apa yang dia baca. Telah syah di dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qala Allah ta'ala," Allah ta'ala berfirman, maksudnya dalam hadits qudsi, "Qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfaini wa li abdi ma sa'al." Allah berfirman, aku telah membagi sholat antara aku dan hambaku menjadi dua bagian. Dan untuk hambaku apa yang dia minta. Sholat yang dimaksud di sini surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Jadi salah satu nama surah Al-Fatihah disebut juga dengan nama As-Salah. Disebut dengan nama sholat. Kenapa disebut dengan nama sholat? Karena membaca surah Al-Fatihah itu adalah rukun di dalam sholat. Sebagaimana dalam hadits Ubadah ibn Shamit riwayat Bukhari dan Muslim, "La sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab." Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Baik. Kemudian di kelanjutan hadits dikatakan, "Faidha qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah ta'ala athna alayya abdi." Kalau si hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya untuk Allah, Rabb semesta alam, maka si hamba maka Allah berfirman, athna alayya abdi, hambaku telah memujiku. Wa idha qala ar-rahmanir rahim, wa idha qala ar-rahmanir rahim. Baik, jadi kalau si hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah berfirman, majjadani atau hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Wa idha qala ar-rahmanir rahim, maka Allah berfirman, athna alai abdi, hambaku telah menyanjungku. Wa idha qala maliki yaumiddin, kalau si hamba membaca maliki yaumiddin, maka Allah berfirman, majjadani abdi, hambaku telah membesarkanku. Iya. Kemudian kalau si hamba berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah berfirman, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Ini antara saya dan hambaku, antara aku dan hambaku, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Jadi perhatikan ya, pada setiap ayat yang dia baca dari surah Al-Fatihah ini, Allah Subhanahu wa taala membalasnya. Dan ini seperti dengan bahasa penulis di sini. Jadi orang yang baca Al-Quran seakan-akan dia berbicara kepada Allah. Karena itu diperhatikan ya. Iya. Di dunia ini kalau kita bicara sama guru, sama orang tua, itu enggak ada yang dia bicara acuh tak acuh begini. Tapi dia perhatian di dalam bicaranya. Ada fokusnya. Kan begitu. Kalau dia diundang misalnya sama seorang pembesar di negeri ini, anggaplah diundang oleh presiden. Dia dianggap diajak bicara, masa dia menghadap ke sana? Oh iya Pak Presiden, presidennya di depan. Ya. Ini menghadirkan makna-makna. Ya. Apalagi kalau seorang menyadari bahwa dirinya dia berbicara kepada Allah Rabbul Alamin yang menciptakan seluruh makhluk, yang di tangannya lah perbendaharaan segala sesuatu, yang memiliki sorga dan neraka, yang segala kebaikannya semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dihadirkan seluruh makna ini, maka akan lebih baik dia di dalam memahami Al-Quran. Iya. Setelah menjelaskan bahwa ini kaidah di dalam Al-Quran, seorang kalau membaca Al-Quran seakan-akan dia berbicara dengan Allah, supaya dia mengagungkan dan membesarkan Allah, dan betul-betul dia memuji, menyanjung dan membesarkan Allah di dalam membacanya. Kemudian penulis rahimahullahu ta'ala menjelaskan beberapa sifat Al-Quran dan keutamaannya. Iya. Sini ada 6 bait syair berikutnya di halaman 63. Kita poinkan 3 pembahasan. Yang pertama sifat wa fadailul Quran. Sifat-sifat dan fadilah Al-Quran. Jadi ada 16 sifat disebutkan oleh penulis di sini. 16 sifat terkait dengan Al-Quran. Dari sifat-sifat itu penjelasan keagungan Al-Quran, keutamaannya, dan kandungan dari Al-Quran itu. Kata penulis rahimahullah, huwa siratu, huwa al-hablul matinu, huwa al-mizanu wal-urwatul wuthqa li-mu'tasimi. Ya. Baik. Ini 4 sifat pertama. Huwa, Al-Quran itu adalah as-sirat, adalah jalan yang lurus. Ini sifat yang pertama. Huwal hablul matin, Al-Quran itu adalah tali yang sangat kuat. Huwal mizan, yang ketiga Al-Quran itu adalah timbangan. Wal urwatul wuthqa, dan dia adalah ikatan yang sangat kuat. Limu'tasimi, bagi siapa yang berpegang dengannya. Bagi siapa yang berpegang dengannya. Iya. Jadi ini 4 sifat dari sifat Al-Quran. Pertama dia adalah sirat, jalan yang lurus. Itu yang selalu kita mohon. Di surah Al-Fatihah kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Iya. Ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Dan Allah telah berfirman, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u. Sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, ikutilah jalan itu. Jadi Al-Quran adalah as-sirat. Yang kedua, Al-Quran adalah al-hablul matin, tali yang sangat kukuh. Iya. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah. Disebut sebagai tali. Dan telah syah dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim atau Al-Bukhari dan Muslim, Abu Bakar pernah mimpi. Iya. Pernah mimpi dan beliau melihat tali yang sangat kuat dari langit. Ada kisah di mimpi tersebut. Jelas ditafsirkan tali yang kuat itu dengan Al-Quran. Baik, jadi adalah hablul matin. Siapa yang berpegang dengannya, maka dia berpegang dengan tali yang sangat kuat. Huwal mizan, dan Al-Quran itu adalah timbangan. Ya. Al-Quran adalah timbangan. Karena pada hal-hal yang seorang itu, seorang hamba berselisih di dalamnya, pada perkara-perkara yang manusia tidak ada pegangan atau terjadi perselisihan padanya, maka dia berpegang kepada Al-Quran. Iya. Berpegang kepada Al-Qur'an. Wa makhtalaftum fihi min syai' fa hukmuhu ila Allah. Apa saja yang kalian berselisih di dalamnya, maka hukumnya kembali kepada Allah. Ya, dan bisa juga dipakai dalil dengan ayat di surah Al-Hadid ayat 25, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Sungguh kami telah mengutus para rasul kami dengan bayyinat, kejelasan-kejelasan, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan mizan. Kitab dan mizan. Mizan ini adalah keadilan, dan itu adalah bagian dari Al-Qur'an. Bagian dari Al-Qur'an. Karena Allah telah berfirman, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Dan telah sempurna kalimat Rabb-mu sebagai kejujuran dan keadilan. Iya. Maka dia adalah mizan. Kemudian sifat yang keempat dari sifat Al-Qur'an, dia adalah al-urwatul wuthqa. Ya. Tali yang sangat kuat. Limu'tasimi, bagi siapa yang berpegang dengannya. Dan ini disebut di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Di antaranya firman Allah di surah Al-Baqarah, la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Tidak ada paksaan dalam beragama. Telah tampak petunjuk dari kesesatan. Barang siapa yang kafir terhadap tagut dan beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang dengan tali yang kuat. Tidak pernah terputus. Baik. Dan tidak diragukan bahwa seorang yang berpegang dengan Al-Qur'an itu pasti berpegang dengan tali yang sangat kuat. Maka ini sifat-sifat ya, diterangkan oleh penulis supaya seorang itu mengenal Al-Qur'an. Al-Qur'an itu jalannya yang lurus. Talinya yang sangat kuat, yang kokoh, timbangannya, pegangannya yang sangat kuat. Iya. Sifat berikutnya, huwal bayanu huwad dzikrul hakimu huwat tafsilu faqna bihi fi kulli mumbahimi. Iya. Ini penjelasan empat sifat yang lainnya. Jadi sifat yang kelima, al-bayan. Al-Quran huwal bayan. Dia adalah bayan. Karena dalam Al-Quran dikatakan, hada bayanul linnas. Ini adalah bayan kepada manusia. Karena Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Tibyana li kulli syai'. Menerangkan segala sesuatu. Kemudian nama yang keenam, huwa dzikrul hakim. Dzikir yang sangat bijaksana. Dzikir yang sangat bijaksana. Karena dalam Al-Quran dikatakan, inna nahnu nazzalna dzikr. Kami menurunkan ad-dzikr. Jadi Al-Quran disebut ad-dzikr. Sedangkan di ayat yang lain dikatakan, dalika natluhu alaika minal ayati wa dzikril hakim. Demikianlah kami membacanya terhadap engkau Nabi Muhammad berupa ayat-ayat dan dzikir yang hakim. Dzikir yang bijaksana. Iya. Baik. Jadi kalau ingin hikmah, dzikir yang selalu ada hikmah di dalamnya, bijaksana, maka bacalah Al-Qur'an. Bacalah dari Al-Qur'an. Iya, karena itu kata sebagian para as-salaf rahimahumullahu taala, siapa yang berpegang dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, nataqa bil hikmah, maka dia akan berucap dengan hikmah. Berucap dengan hikmah. Jadi kapan seorang penuntut ilmu selalu dia jadikan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai bacaannya, yang selalu dia ulangi, selalu dia kaji, maka pasti dengan sendirinya dia berucap hikmah. Sebab dia terbiasa dengan hikmah, terbiasa dengan ilmu, maka ucapannya juga berpengaruh. Berpengaruh, ya, memberi warna pada kalimat-kalimatnya. Baik. Kemudian sifat yang keberapa? Ketujuh. Huwa tafsil. Al-Quran itu adalah tafsil. Ya, dia merupakan perinci segala perkara. Al-Quran merinci segala perkara. Dan ini diterangkan di beberapa ayat ya. Di antaranya di surah Yusuf di akhir surah Yusuf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana haditsan yuftara walakin tasdiqa alladhi baina yadayhi wa tafsila kulli syai." Al-Qur'an itu bukanlah pembicaraan yang diada-adakan, tapi pembenar terhadap kitab yang berada sebelumnya dan perinci untuk segala sesuatu. Wa huda wa rahmah, petunjuk dan rahmat, liqaumi yu'minun, bagi orang-orang yang beriman. Jadi dia tafsil, merinci segala sesuatu. Iya. Kadzalika nufassilul ayat walitastabina sabilul mujrimin. Demikianlah kami merinci ayat-ayat supaya tampak jelas jalannya orang yang berdosa. Jadi Al-Qur'an ini siapa yang menginginkan rincian, di dalam Al-Qur'an rincian dari segala yang diperlukan oleh manusia. Iya. Faqna bihi fi kulli mumbahimi. Maka hendaknya kamu merasa qanaah, merasa cukup dengannya pada setiap perkara yang tidak jelas. Jadi kalau ada perkara yang tidak jelas perlu dirinci, ya cukup dengan Al-Qur'an. Kemudian berikutnya, berarti ini tiga ya, tiga nama. Sudah tujuh semuanya. Sekarang bait syair yang ke-99. Huwal basairu wadzikra limudzakirin, huwal mawa'idhu wal busyra ligiri ami. Iya. Ini busyra. Jadi ini ada empat di sini, al-basair, adz-dzikra, al-mau'idhah dan al-busyra. Huwal basairu. Ya, Al-Qur'an itu adalah basair. Sebab dikatakan basair, basair jamak dari basirah. Hada basairu linnas. Ini adalah basair untuk manusia. Basair adalah basirah hal yang dengannya dia melihat menjadi terang perkara itu untuknya. Ya, disebut sebagai basair. Karena itu dikatakan di ayat yang lain, qad ja'akum basairu, qad ja'akum basairu min rabbikum, faman absara fali nafsihi wa man amiya fa 'alaiha. Telah datang kepada kalian basirah dari Rabb kalian, siapa yang melihat dengannya maka itu untuk dirinya sendiri, dan siapa yang buta maka dia sendiri yang akan menanggungnya, dia sendiri yang akan menanggungnya. Kemudian penamaan yang ke-9 disebut dengan nama ad-dikra. Ya, ad-dikra limudzakirin, dia adalah peringatan bagi siapa yang ingin mengingat. Ya, walaqad yassarnal qur'ana lidzikir fahal min mudzakir. Telah kami mudahkan Al-Qur'an bagi siapa yang ingin mengingat, siapa yang ingin mengingat itu. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqasam aw huwa syahid. Ayat di surah Qaf, sesungguhnya di dalam hal tersebut ada dzikra, peringatan bagi siapa yang memiliki hati atau dia memasang pendengaran dan selalu menyaksikan. Ya. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, beri peringatan sebab dzikra itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Jadi dia adalah dzikra, hal yang mengingatkan. Iya, karena itu kalau seorang ada lupa sesuatu dia baca Al-Qur'an akan banyak yang dia ingat. Dia keliru, ada yang mengingatkannya. Dia salah, ada yang menegurnya. Itu kalau dia rajin dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Iya. Dikra. Huwal mawa'id. Al-mawa'id jama' dari mau'idah. Jama' dari mau'idah. Dan mau'idah itu adalah nasihat yang mendalam. Nasihat yang mendalam. Iya. Ya yuhannasu qad ja'atkum mau'idhatum min rabbikum. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian mau'idhah dari Rabb kalian. Mau'idhah, nasihat yang mendalam. Sebagaimana ketika diterangkan dari faedah Al-Qur'an, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhihi al-haqqu wa mau'idhatu wa dzikra lil mu'minin. Ya, ini di akhir surah Hud ya. Ketika dikisahkan kisah para nabi, para rasul. Maka Allah berfirman, setiap dari berita para rasul itu telah kami ceritakan kepada engkau Nabi Muhammad untuk meneguhkan hatimu, dan telah datang kepada engkau di dalam ayat-ayat Al-Qur'an ini kebenaran dan mau'idhah, nasihat yang mendalam, serta dzikrah, serta peringatan lil mu'minin, untuk orang yang beriman. Wal bushrah, ini sifat yang ke-11. Al-Quran adalah bushrah, kabar gembira. Kabar gembira. Iya, tapi ligairi ami, bagi siapa yang tidak buta. Bagi siapa yang tidak buta. Karena dalam Al-Quran disifatkan Al-Quran ini sebagai bushrah di berbagai tempat. Wa bushrah lil mu'minin, sebagai kabar gembira untuk orang yang beriman. Dalam Al-Quran berbagai kegembiraan untuknya. Kegembiraan terkait dengan dunia maupun akhirat. Dan ini dari keistimewaan Al-Quran. Ya, siapa yang membacanya, dia selalu bergembira. Selalu bergembira. Karena itu orang yang baca Al-Quran, ya, tidak akan pernah bosan. Dan tidak ada kitab yang seperti itu. Dibaca, seorang tidak bosan. Ya. Tapi Al-Quranul Karim, semakin dia tadabburi, semakin dia baca, semakin bagus dia merenunginya, maka dia akan semakin banyak membacanya. Semakin banyak membacanya. Kemudian di bait syair yang ke-100, huwal munazzalu nuran bayyinan wa hudan wa huwa asy-syifa'u lima fil qalbi min saqami. Ya. Ini sifat-sifat berikutnya untuk Al-Qur'an. Ya. Ini ada 5 sifat. Yang ke-12, al-munazzal, dia diturunkan. Ya, Al-Quran disifatkan diturunkan di berbagai tempat dalam Al-Quran dengan berbagai bahasa. Wa nazzalna wa anzalna, ya, tanzilun, dan berbagai kalimat ya di dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu diturunkan. Ya. Dan ini memberikan kepada kita penjelasan tentang keutamaan Al-Quran. Al-Quran datangnya dari Allah, turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sifat berikutnya, An-Nur, Al-Quran itu adalah cahaya. Al-Quran adalah apa? Cahaya. Dan ini dijelaskan di berbagai tempat. Wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad, ruh dari perkara kami. Kamu sebelumnya tidak tahu apa itu kitab, apa itu iman. Tapi kami jadikan Al-Quran ini sebagai cahaya. Kami beri hidayah dengannya siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Maka Al-Quran adalah cahaya. Bayyinan. Ya, ini sifat yang ke-14, al-bayyina. Dia adalah hujjah, penjelas. Ya. Dan mungkin juga bayyinan bisa dari kata mubinan, bermakna yang sangat terang. Ya, karena memang sifat Al-Quran seperti itu. Dia penjelas, menjadi pegangan, hujjah, argumen yang sangat terang. Ya ayuhan nasu qad ja'akum burhanum min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai orang-orang yang beriman, telah datang kepada kalian burhan dari Rabb kalian, dan kami turunkan kepada kalian cahaya yang sangat terang. Wahudan, sifat yang ke-15, Al-Quran adalah petunjuk. Di dalam Al-Quran terdapat segala petunjuk yang diperlukan oleh manusia. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi hidayah kepada jalan yang paling lurusnya. Segala hal yang paling baik untuk hamba, Al-Quran ada hidayah ke sana. Al-Quran ini memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beramal salih bahwa untuk mereka pahala yang sangat besar. Dan sifat yang terakhir dikatakan wahwa syifa. Wahwa asyifa. Al-Quran itu adalah penyembuh. Ya. Lima fil qalbi min saqami. Terhadap segala penyakit yang berada di dalam hati. Ayat yang disebut di dalam Al-Quran, ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatun lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian nasihat yang mendalam dari Rabb kalian, penyembuh terhadap apa yang ada di dalam dada, petunjuk dan rahmat untuk orang yang beriman. Iya. Dan di ayat yang lain, Qul huwa lilladzina amanu huda wa shifa. Al-Quran itu, katakan oleh Nabi Muhammad, Al-Quran itu bagi orang yang beriman adalah petunjuk dan penyembuh. Petunjuk dan penyembuh. Iya. Kalau penulis di sini mengatakan penyembuh untuk ada yang hal yang berada dalam dada, itu salah satu yang disembuhkan oleh Al-Quran. Apa yang ada di dalam dada, dari penyakit, dari hati yang mati menjadi hidup. Ya. Kalau dia membaca Al-Quran dengan baik, mempelajarinya, pasti akan hidup hatinya. Itu salah satu sebab kehidupan hati yang paling besar. Membaca Al-Quran, tadabur terhadap kandungannya dan mengamalkannya. Sekaligus Al-Quran itu penyembuh untuk penyakit badan. Penyembuh untuk penyakit badan. Karena itu telah syah di dalam beberapa hadith bagaimana penyakit-penyakit itu sembuh dibacakan Al-Quran. Seperti di dalam hadith Abu Sa'id, riwayat Bukhari dan Muslim, tentang kisah kepala desa yang disengat oleh kalajengking. Ya, para sahabat atau seorang sahabat hanya merukianya dengan membaca apa? Surah Al-Fatihah saja. Maka sembuh. Jadi Al-Quran penyembuh untuk penyakit di badan juga. Iya. Baik. Jadi ini semuanya beberapa keutamaan dari Al-Quran. Ada 16 sifat di sini ya, disebutkan oleh penulis. Dan ini bukan pembatasan. Ini percontohan. Ya, kalau mau membaca tentang sifat-sifat Al-Quran, itu ada buku-buku yang meluas di Ulumul Quran. Dan diterangkan sifat Al-Quran itu lebih dari 100 sifat. Banyak sekali sifatnya di dalam Al-Quran. Iya. Apalagi kalau digabung dengan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi penulis di sini ingin memberi contoh. Kemudian kata beliau, lakinnahu li ulil imani id amilu bima ata fihi min ilmin wa hikami wa min hikami amma ala man tawalla anhu fahuwa aman liqaunihi an hudahul mustaniri ami. Iya. Jadi keutamaan Al-Quran ini dan sifat-sifat Al-Quran ini untuk siapa? Kata beliau, lakinnahu, akan tetapi seluruh hal ini li ulil iman. Wawunya enggak dibaca ya. Untuk orang yang memiliki iman. Orang yang memiliki iman. Jadi siapa yang mengimani Al-Quran, dia dapat keutamaan ini. It amilu, kalau diamalkan. Dia mengimani sekaligus mengamalkannya. Karena itu poin yang kedua yang saya poinkan di sini. Innamal Qur'anu lilladina amanu bihi wa amilu bima fihi. Al-Quran itu hanyalah untuk orang-orang yang beriman terhadap Al-Quran itu sendiri dan mengamalkan kandungannya. Iya. It amilu bima fihi min ilmin wa min hikami. Mereka amalkan apa yang ada dalam Al-Quran berupa ilmu dan hikmah. Semuanya mereka amalkan. Kemudian yang terakhir, al-ama amman tawalla anil Quran. Kebutaan terhadap siapa yang berpaling dari Al-Quran. Jadi Al-Quran dengan sedemikian rupa kebaikannya, keutamaannya, keagungannya bagi siapa yang berpegang dengannya, maka siapa yang berpaling darinya pasti kerugian yang sangat besar yang dia dapatkan. Salah satunya ini kebutaan. Kata penulis, amma ala man tawalla anhu fahuwa aman. Fahuwa di situ ya, hanya di sukun. Adapun siapa yang berpaling dari Al-Quran, fahuwa aman. Maka itu adalah kebutaan. Likaunihi an hudahul mustaniri ami. Karena dia telah buta dari petunjuk Al-Quran yang sangat terang. Iya. Jadi berpaling dari Al-Quran itu pasti kebutaan. Tidak ada yang lain. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ أَمَى. Di surah Fussilat. orang yang tidak beriman dengan Al-Quran, di telinga-telinga mereka itu ada yang menyumbatnya. Iya. Dan itu menjadi kebutaan terhadap mereka. Menjadi kebutaan terhadap mereka. Dan di ayat yang lain Allah berfirman, وَمَنْ أَعْرَضَ أَنْ ذِكْرِهِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Siapa yang berpaling dari dikri, dari Al-Quran. Salah satu tafsir dikri sudah berlalu ya, nama Al-Quran salah satunya apa? Ad-dikr. Siapa yang berpaling dari ad-dikr, maka untuknya kehidupan yang sempit. Di antara ulama dia mengatakan kehidupan yang sempit, sempit betul hidupnya. Iya. Dan dia mengatakan kehidupan yang sempit, maksudnya kesempitan di alam kubur. Karena telah syah di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada manusia yang dikubur lalu kuburnya dipersempit, menghimpitnya sampai mencerai-beraikan tulang belulangnya. Jadi ini karena dia berpaling dari Al-Qur'an. Fa innalahu ma'isyatan dhanka, untuknya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Dia berkata, "Wahai Rabbku, kenapa saya dibangkitkan buta padahal saya dulunya melihat?" Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Allah berfirman, demikianlah telah datang kepada engkau ayat-ayat kami lalu engkau melupakannya. Lalu engkau melupakannya. Maka pada hari ini engkau juga dilupakan. Jadi ayat-ayat kalau dia sudah pelajari lalu dia lupakan, atau ada Al-Qur'an itu tapi dia berpaling darinya, maka itu sama dengan melupakannya. Sebagaimana engkau melupakannya di dunia, kami juga melupakan engkau di hari ini. Itu ayat yang kedua. Ayat yang ketiga. Yang kedua tadi di surah Thaha ya. Ayat yang ketiga di surah Al-Isra. Allah berfirman, "Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila." Barang siapa yang di kehidupan dunia ini dia buta, maka di kehidupan akhirat dia lebih buta lagi dan lebih tersesat jalannya. Iya. Maka berpaling dari Al-Quran ini bahaya yang sangat besar. Karena itu seorang penuntut ilmu berhati-hati dan menjaga dirinya. Jangan sampai berpaling dari Al-Quran dalam bentuk apa saja. Dalam bentuk apapun. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjadikan hati-hati kita sebagai hati yang cinta kepada Al-Quran. Selalu berhukum dengannya, beramal dengan kandungannya. Selalu mengambil berbagai kebaikan dan keutamaan yang ada di dalamnya. Dan semoga kita dihindari dari segala kebutaan dan kesengsaraan terkait dengan berpaling dari Al-Quran. Kemudian kata beliau rahimahullah dalam bait syair berikutnya, ini di halaman 64. Kata beliau, "Faman yukimhu yakun yawmal ma'adilahu khairal imami ilal firdausi wan ni'ami kama yasuku كما يسوق أولي الإعراض عنه إلى دار المقام والأنكال والألم. Iya. Kata beliau, "Faman yukimhu." Siapa yang menegakkan Al-Quran, maka Al-Quran itu pada hari Al-Ma'ad, pada hari kiamat, akan lahu, akan menjadi baginya khairul imami, sebaik-baik pemimpin. Yang mengantarnya ilal firdausi wan ni'ami, kepada sorga firdaus dan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala di sorga. Iya. Jadi siapa yang menegakkan Al-Quran, Al-Quran itu membawanya ke sorga. Sebaliknya, kama yasuku ulil i'rab, wawunya tidak dibaca ya. Kama yasuku ulil i'radi anhu ila daril maqami wal ankali wal alami. Sebagaimana orang-orang yang berpaling dari Al-Quran itu akan dibawa kepada daril maqami, neraka. Yang neraka ini negeri di dalamnya ada maqami. Iya. Di dalamnya ada maqami, belenggu-belenggu, wal angkal, rantai-rantai, wal alami, wal angkal, berbagi siksaan, wal alami, dan berbagi kepedihan. Ini beberapa sifat neraka. Waliyadzubillah. Neraka yang di dalamnya segala kebinasaan dan kejelekan. Nasallallahu alaihi wasallam. Saya poinkan di sini satu pembahasan. Iqamatul Quran taqudu ilal jannah. Wal i'radu anhu yasuku ilal nar. Menegakkan Al-Quran itu mengantarnya ke sorga. Sebagaimana berpaling dari Al-Quran itu mengantarnya ke neraka. Ini penulis rahimahullah mengambilnya dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Qur'anu syafi'un musyaffa. Al-Quran itu syafi', memberi syafaat, dan musyaffa', dan diberi syafaat. Wa mahilun musaddaq, dan dia adalah mahil yang dibenarkan. Man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Siapa yang menjadikan Al-Quran di depannya, maka Al-Quran ini akan membawa dia ke surga. Dan siapa wa man ja'alahu khalfa dhahrihi, siapa yang menjadikan Al-Qur'an di belakangnya, saqahu ilan nar, Al-Qur'an akan menyeretnya, menggiringnya ke neraka. Jadi balasan sesuai dengan jenis amalan. Begitu dia di dunia, dia jadikan Al-Qur'an itu imamnya di depan dia, yang mengarahkan dia, maka Al-Qur'an pada hari kiamat juga yang menjadi imam dia, mengantarnya ke surga. Tapi kalau dia jadikan Al-Quran itu di belakangnya, maka Al-Quran ini akan membawanya kemana? Ke neraka waliyadzubillah. Iya. Baik. Jadi ini dua hal harus diketahui terkait dengan Al-Quran. Baik. Karena itu di dalam Al-Quran sendiri diterangkannya siapa yang mereka dibawa ke surga dan siapa yang digiring ke neraka. Ya, dan ini semuanya ada kaitannya dengan Al-Quranul Karim. Ada kaitannya dengan Al-Quran Al-Karim. Baik. Kemudian dikatakan di dalam pembahasan berikutnya. Pembahasan berikutnya ini penulis rahimahullahu ta'ala menerangkan beberapa keutamaan Al-Quran. Beliau terangkan beberapa keutamaan Al-Quran. Ini sebagai wasiat-wasiat supaya seorang itu semakin mengagungkan Al-Quran. Jadi ini luar biasa ya pembahasan penulis di sini. Kalau bab-bab yang sudah berlalu sudah dipahami tentang keutamaan ilmu, dan ilmu yang paling afdolnya adalah Al-Quran, bahkan semua ilmu itu dari Al-Quran. Ya, harusnya kan kita sudah memahami keagungan Al-Quran, cinta terhadapnya dan semangat mempelajarinya. Tapi penulis rahimahullahu ta'ala di sini membawakan dalil-dalil khusus tentang keutamaan Al-Quran itu sendiri. Ya, dan ini cuma beberapa gelintir perkara yang diterangkan oleh penulis. Ya, karena itu sebenarnya rahmat dan kebaikan Allah luas sekali untuk kita. Sangat luas. Dan para penuntut ilmu ketika dia pelajari harusnya lebih bersemangat. Lebih bersemangat. Iya. Maka kita banyak mengingat ini, mengkajinya dan mempelajari. Itu mengingatkan akan pentingnya mempelajari Al-Quran.